Barang siapa yang tetap mengerjakannya, maka dia adalah orang-orang yang khasirun, yang merugi. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus nikmatnya yang secara khusus yang Allah limpahkan, yang Allah anugerahkan kepada sekelompok kecil dari manusia, kepada segolongan kecil dari manusia, yaitu al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dan ini jumlahnya sangat sedikit, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mempertegas dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiya syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur, wa humul mu'minun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Allah memanggil sekelompok kecil manusia ini, wahai sekalian orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka barakah rahmatnya, hidayahnya, agar tetap istiqamah di atas iman. Setelah kita menyatakan keislaman, setelah kita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang siap istiqamah di atas iman, tidak sama halnya dengan orang-orang munafikin. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam surat yang sama, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا, yang demikian ini terjadi dikarenakan mereka sebelumnya aman, sebelumnya beriman, sebelumnya mereka telah beriman, ثُمَّ كَفَرُوا, kemudian mereka kafir, kemudian mereka kafir, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, nifaqun i'tiqadiyun, nifaq i'tiqadi, dalam keyakinan mereka, hatinya yang sama dengan hati orang kafir, padahal sebelumnya mereka telah merasakan iman. Tidak ada manfaat bagi mereka keimanan tersebut karena kekufurannya. Allah subhanahu wa ta'ala manggil kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah diri-diri kalian terlalaikan. Terlalaikan oleh apa? Ternyata Allah sebutkan sebabnya, amwal, al-amwal wal-aulad, harta dan anak-anak kita. Allah ingatkan kita agar kita tetap istiqamah, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ada yang tingkatannya masih rendah, ada pula yang lebih besar, dan semuanya berbahaya, meskipun sebagian lebih berbahaya dibanding yang lainnya. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum, kita mengetahui bersama bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala telah memberikan, menjelaskan, menunjukkan kepada kita jalan yang terang dan cara menempuh jalan tersebut, sebagaimana datang pula dari utusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan hadis yang kita hafal, yang sering kita dapatkan, sering kita dengar, bahkan sering kita baca, yang suka membaca, badiru bil a'mali fitanan qatita'il laila al-muzlim bersegeralah kalian untuk beramal. Bersegeralah, cepat-cepatlah kalian. Segera. Arti segera, yakni jangan engkau tunda-tunda. Kalau bisa sekarang, jangan nanti. Kalau bisa hari ini, jangan besok. Bersegeralah kalian. Apa yang bisa kalian kerjakan? Saat ini apa? Nanti sore apa? Nanti malam apa? Besok lagi apa? Waktu ini terus berjalan, ikhwati fillah. Tidak pernah berhenti meskipun sedetik saja. Waktu ini terus berjalan. Umur kita selalu berkurang. Waktu jatah kita hidup yang saya maksudkan, ini sudah berkurang. Dan yang telah kita tinggalkan maka sudah habis. Tidak akan kembali kedua kalinya, tidak ada. Kesempatan itu hanya datang satu kali saja untuk waktu itu. Maka yang telah kita lewati jangan luput nanti. Sebelum saya lanjutkan hadisnya, ada sebuah kisah. Ketika Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala hadir dalam suatu pemakaman, setelah jenazah dimakamkan, kemudian muslimin balik kanan pulang, tersisa di sana seseorang, dan seorang satunya adalah Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Hasan bertanya kepada pemuda ini, orang ini, bagaimana pendapatmu tentang orang yang telah dimakamkan ini? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan? Maka dengan tegas ia mengatakan bahwa orang ini tentu ingin kembali ke dunia, dan ia ingin menutupi apa yang telah luput darinya. Aukamakal. Kemudian Al-Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh perkara tersebut telah terluputkan darinya, maka janganlah engkau luput sebagaimana dia luput. Ketika orang telah tiada, menjadi mayit, sudah tidak bisa hidup lagi, maka yang dia angan-angankan, angan-angan, bedakan angan-angan dengan harapan, yang dia angan-angankan adalah kembali hidup ke dunia. Untuk ia bisa beramal, karena ia telah merasakan bagaimana nilai suatu amalan. Tapi kalau sudah menjadi mayit, maka tidak ada lagi yang bisa diperbuat, kecuali adalah mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjutkan hadis tadi. Bersegeralah kalian untuk beramal. Segera. Barakallahu fiikum. Kenapa? Apa alasannya? Beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan alasan yang sangat jelas, yang kita tidak punya celah untuk mengakalinya. Fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Karena fitnah-fitnah, rintangan-rintangan ini datang seperti gelapnya malam. Datang seperti gelapnya malam. Potongan-potongan malam. Barakallahu fiikum. Tidak terlihat, tidak terasa. Ketika ia datang dalam keadaan kita seorang yang sedang lalai. Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. lalai dari kebaikan-kebaikan dan sedang terlena dengan al-amwal wal-aulad, dengan harta dan anak-anak kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya berikan contoh secara konkret. Sekarang kita bisa merasakan kehidupan kita masing-masing. Kita lihat diri kita masing-masing. Sebelum kita lihat jauh ke depan, sebelum kita melihat orang lain, apa yang bisa kita lihat dari masing-masing diri kita? Apa yang sudah saya kerjakan hari ini? Dan apa pula yang saya sudah kerjakan kemarin? Hari ini tidak saya kerjakan. Berapa banyak waktu kita terbuang sia-sia? Tidak ada yang kita hasilkan. Illallah wa la'iba. Kecuali sia-sia permainan tertawa ini. Habis. Dan itu sudah terlewatkan. Siapa di antara kita yang hari ini sudah membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, kemudian kita membacanya? Apakah ayat yang tertera di sana sudah kita baca hari ini? Surat apa, ayat keberapa? Ataukah masih tersimpan di rak buku, bahkan berdebu? Wala haula wala quwata illa billah. La ayatan qara'ta. Tidak satu pun ayat yang kau baca darinya. Terus yang sudah kamu kerjakan apa? Atau saya ganti bahasanya, terus yang sudah saya kerjakan apa hari ini? Satu ayat saja belum saya buka dari Al-Quran, padahal itu tidaklah sulit, tidaklah berat. Ketika engkau ambil sebagian waktumu membaca darinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pahala yang besar karenanya. Satu huruf, satu pahala, yang pahala tersebut Allah Azza wa Jalla telah siapkan. Apa sih sulitnya? Kita ambil waktu 10 menit setidaknya. Itu sudah setidaknya. Berapa ayat yang bisa kita baca? Mungkin bisa 40 ayat. Ayat yang pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. 10 menit. Barakallahu fiikum. Luar biasa. Kalau setiap hari engkau kerjakan, mungkin selama ini yang kau angan-angankan, ya, seandainya dalam satu tahun saya bisa selesai membaca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini yang sering kita angan-angankan, padahal bukan angan-angan, itu harapan sebetulnya. Tahun lalu, wah, belum berhasil. Apa tahun ini mau sama dengan tahun kemarin lagi? Atau bahkan kurang? Barakallahu fiikum. Sempatkanlah habis kita sholat subuh mungkin, atau habis sholat zuhur kalau tidak sempat selesai sholat subuh, atau ba'da sholat asar, atau ba'da sholat maghrib, atau selesai sholat isya, atau sebelum tidur. Apa sih sulitnya? Kita bisa membaca Al-Quran kan? Kita ambil, kita baca. Barakallahu fiikum. Engkau kasih tanda saya sudah selesai baca sampai ayat sekian hari ini, jam ini. Nanti kita bisa melanjutkan lagi besoknya. Kalau itu sehari sekali dia membacanya, itu sudah bagus. Sehari sekali membaca Al-Quran sudah bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Apa yang sudah kita kerjakan dari amalan lainnya? Dari Al-Qiyam. Al-Qiyam, barakallahu fikum. Salat, dari salat-salat sunnah. Kemarin tidak satu pun dari salat wajib saya iringi dengan salat sunnah rawatib. Apa hari ini mau sama dengan kemarin? Apa selalu seperti itu? Selesai salam, ya, zikir sejenak, lalu pergi. Tidak salat di masjid, tidak pula di rumahnya. Atau yang mungkin kau beli ya sebelum salat, yang selalu ia datang ke masjid terlambat, tidak sempat ia tunaikan qabliyahnya. Terus yang kamu kerjakan itu apa? Apa yang sudah saya amalkan dari salat-salat sunnah? Mau seperti itu terus? Barakallahu fiikum. Atau as-siyam, puasa. Berapa banyak penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Siapa di antara kita yang tidak tahu fadilah as-siyam, puasa? Fadilah yang sangat besar. Yang tidak mengetahui kebesaran fadilah puasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Tapi janji Allah luar biasa besarnya. Sampai ada pintu khusus yang disediakan bagi shaimin, orang-orang yang berpuasa. Siapa yang sudah puasa? Barakallahu fiikum. Apa harus menunggu satu Ramadan lagi untuk kita puasa dengan terpaksa? Atau kita ingin menambah, meningkatkan iman, takwa, kebaikan dan pundi-pundi amal kita dengan cobalah puasa yang singkat. Apa sih yang sebentar puasanya? Ada puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam 1 bulan Hijriah. Adakah kita di antara kita yang perhatikan, oh ini sudah tanggal berapa Hijriah? Ada yang sudah memperhatikan? Barakallahu fikum. Sehingga ia melihat pertengahan bulan ketika bulan sudah mulai purnama berpuasa. Barakallahu fikum. Sudah kita lakukan? Atau mungkin yang lebih dari itu, hari Senin dan Kamis sudah ada perubahan? Atau masih sama menunggu tanggal 1 Ramadan yang kita katakan tadi, sebagian orang menganggapnya sebagai terpaksa puasa? Barakallahu fikum. Demikian pula sekian banyak kebaikan-kebaikan saya sebutkan antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saya sebutkan lagi antara kita dengan orang yang hidup di sekitar kita. Taib. Ikhwati fillah, kita semua yang tua maupun yang muda, sesungguhnya kita adalah anak. Kita semuanya anak-anak. Karena kita dilahirkan dari orang tua kita. Kita punya orang tua. Barakallahu fikum. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah merahmati orang tua kita yang telah tiada. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan barakah kepada yang masih hidup. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sering diantara kita tidak memperhatikan haknya orang tua, yang disilahkan dalam syariat kita dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak diantara kita yang lebih sibuk dengan anaknya? Sama anaknya sibuk luar biasa. Kasih sayang kepada anaknya luar biasa, hebat. Tapi sama ayahnya, sama ibunya kurang perhatian. Kurang perhatiannya. Wala haula wala quwata illa billah. Dengan sekian alasan katanya. Sebagian orang menganggap, wah gimana ya, ibu saya itu kerjanya marah-marah terus. Ayah saya itu kerjanya memaki-maki saya terus. Gimana kita mau baik sama mereka? Modelnya begitu. Kalau ibu saya ketemu sama tetangga, saya dijelek-jelekin terus. Kalau saya punya uang, saya sudah berbuat baik, saya kasih. Itu pun masih menjelek-jelekan saya. Ayah saya demikian dan demikian. Gimana kita mau sayang model orang tua seperti itu? Orang tua macam apa ini? Alasan. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jangankan yang demikian, yang kita katakan tadi, mungkin ya ada orang tua yang sukanya menjelek-jelekkan anaknya di hadapan manusia, orang tua yang kerjaannya memaki-maki anaknya, itu masih ringan dibanding apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Luqman. Surat Luqman ini luar biasa surat di dalamnya yang bahas tentang hubungan antara orang tua dengan anaknya. Luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Ini sudah orang tua paling jahat. Orang tua paling jahat ini. Dan kalau keduanya, ayah, ibu kamu, ya, jahadaka, jahadaka itu memaksa dengan paksaan yang sangat, bukan sekedar memaksa, benar-benar memaksa dengan ancaman, dengan ini dan itu. Bukan amaraka, bukan memerintahkanmu. Kalau hanya memerintah itu masih ringan. Bukan memerintahkan, tapi memaksa dengan lisan dan perbuatannya. Barakallahu fikum. Kita bayangkan orang tua seperti ini. Memaksa untuk apa? Antusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Memaksa kamu untuk menyekutukanku. Memaksa kamu berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran yang kau tidak punya ilmu padanya. Terus apa yang kita lakukan? Fala tuti'huma, jangan kamu taati. Ini orang tua yang sudah parahnya luar biasa. Kalau orang tua sekedar memaksa, ayo, kau minum cap, minum anggur cap orang tua, kalau enggak awas kamu. Masih ringan. Barakallahu fiikum. Saya katakan masih ringan kalau dibanding asyirku billah. Nisbian. Lebih besar mana? Asyirku billah atau minum minuman keras, khamr? Jauh. Barakallahu fiikum. Ini memaksa kamu berbuat kesyirikan. Fala tuti'huma, jangan kamu taati. Saya ingin menyebutkan di akhir ayat ini. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah kamu dengan keduanya di dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu padahal orang tuanya sudah parah, perintahnya sama. Tidak kita dapatkan dalam Al-Quran, tidak pula sunnah, bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu mempersyaratkan kalau orang tuanya baik. Gak ada. Kalau orang tua kalian baik, maka berbuatlah baik. Gak ada. Gak ada syarat. Siapa yang mempersyaratkan? Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan orang tua yang sangat parah pun, kita tetap wajib berbuat baik. Apalagi yang keparahannya masih di bawahnya. Lebih-lebih lagi. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sehingga alasan-alasan tadi tidak pantas kita jadikan sebagai alasan untuk kita membenci keduanya, tidak berbakti kepada keduanya, tidak menyayangi mereka. Kita sudah tidak punya alasan. Mau alasan apa? Ya. Wah, saya kalau datang suka ditampar. Saya kalau datang dibegitukan. Saya dibeginikan. Muak saya sama orang tua. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Tetap kamu wajib berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepadanya. Apalagi kalau orang tuanya baik. Ayahnya ataupun ibunya. Lebih-lebih lagi. Ayahnya masih mendirikan sholat lima waktu. Alhamdulillah. Ibunya juga sama. Keduanya masih menyayangi kamu. Lebih-lebih lagi. Berapa banyak di antara kita yang lebih mementingkan anaknya al-aulad dibanding orang tuanya? Alasannya, tapi orang tua saya jauh, berada di kota lain. Ya subhanallah. Untuk kita berbuat baik itu banyak cara, apalagi zaman seperti ini. Hibati fillah, sesungguhnya orang tua kebanyakannya, ya, kalau orang Jawa bilang, orang sana bilang nggak tahu bahasa sini, pekewo, terkadang malu sama anaknya, ya, sehingga menganggap sudah nggak apa-apa, sudah, seakan-akan nggak ingin membebani anaknya. Nah, dan ingin menunjukkan bahwasanya dia itu tidak butuh anaknya, karena sayang sebetulnya. Barakallahu fiikum. Zaman seperti ini, mungkin di antara orang tua kita pegang HP, kita hanya kirim satu SMS saja, itu sangat membahagiakan mereka. Hanya saja kebahagiaannya mereka sembunyikan. Kita hanya bertanya, sekedar pertanyaan. Barakallahu fiikum. Kepada ibu, ibu sedang masak apa hari ini? Atau ibu masak apa hari ini? Cuma nanya masak apa. Padahal kalau seandainya matang pun kita gak bisa makan di kota lain. Tapi ibu tuh senangnya luar biasa. Barakallahu fiikum. Hanya sekedar pertanyaan. Apalagi ditanya, ya bagaimana hari ini, tetap sehat bugar kan? Atau kalimat-kalimat yang semisal. Barakallahu fiikum. Membahagiakan. Membahagiakan. Lebih-lebih lagi yang sampai dengan tingkat perbuatan kita berbakti kepada mereka. Kita berbakti kepada mereka dengan membantunya. Kalau kita punya kelebihan harta, tentu orang tua orang yang paling berhak atas harta kita. Barakallahu fiikum. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Tapi masya Allah, sebagian anak itu pelitnya luar biasa sama ayahnya, sama ibunya. Kalau sama istrinya luar biasa. Sebagian manusia lagi takut kepada istrinya, melebihi takutnya kepada kedua orang tua. Takut tabii. Kalau sama istrinya itu, wah, kayak gimana begitu? Ketakutannya luar biasa. Ya, tapi sama ibu ayahnya dia rendahkan. Wala haula wala quwata illa billah. Sekarang apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Kemarin luput. Jangan engkau jadikan luput hari ini. Kemarin masih berbuat sesuatu yang sama dengan sebelumnya. Jangan diulangi hari ini. Barakallahu fiikum. Dan seterusnya. Saya berikan contoh yang paling besar tadi, kedua orang tua. Tentu kemudian orang-orang yang di bawahnya, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, kerabat kita. Barakallahu fiikum. Apa yang sudah kita perbuat memperbaiki diri kita? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu kita tunda-tunda, terlebih lagi yang sampai tingkatan wajib, kita masih tunda-tunda, dikhawatirkan akan hilang beserta kita keseluruhannya. Saya lanjutkan hadisnya, bagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabiu dinahu bi'aradin minad dunya. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, di sore harinya telah berubah jadi orang kafir. Sebaliknya, di sore harinya dalam keadaan beriman, pagi harinya jadi orang kafir. Karena sebab menunda-nunda amalan salih. Dan ia kemudian, karena ditunda amalan salihnya, mesti ada sisi kosong yang terisi. Kalau amalan saleh itu menyingkir, maka yang masuk adalah fitnah. Barakallahu fiik. Rintangan, bala masuk di situ. Barakallahu fikum. Masuk. Kita enggak punya celah. Ketika meninggalkan amalan saleh, kecuali akan masuk hal-hal yang kita benci tadi. Kalau sudah menempati ruangan di sana, maka dikhawatirkan bertambah dan bertambah, kecuali kita hilangkan, kecuali kita dorong diganti lagi dengan amalan saleh. Barakallahu fikum. Sampai tingkatannya akhir-akhirnya itu jadi orang kafir. Padahal enggak kita sangka, masa sih hanya karena itu jadi orang kafir? Ah enggak lah, enggak mungkin lah. Ya, masa sore hari atau pagi hari mukmin, sore kafir, betapa cepatnya. Atau sore hari kafir, pagi harinya jadi kebalik. Sore harinya mukmin, pagi harinya jadi kafir. Masa sih? Loh, kenyataan. Siapa contoh kenyataannya? Barakallahu fikum. Ya, dalam surat Al-Munafikin yang disebutkan di sana, itu siapa mereka? Barakallahu fikum. Orang yang pernah menyatakan iman, orang-orang munafikin, itu orang yang terang-terangan menyatakan kekufuran, atau orang yang menyatakan iman kemudian jadi kufur karena nifak yang ada dalam hatinya, padahal di hadapan mereka ada Rasulullah SAW. Kenyataan terjadi. Sekarang kita, apakah ada di hadapan kita Nabi SAW yang membimbing kita satu persatu, si fulan, si fulan? Maka tentu kemungkinan jadi orang kafir ini lebih besar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nifak, tampak dan penampilannya iya muslim, tapi kalbunya kalbu munafik, kalbunya, hatinya itu hati orang kafir. Wala haula wala quwata illa billah. Akibat dari menunda-nunda amalan saleh, lalu berganti di sana ruangan diisi oleh fitnah, oleh musibah, rintangan, bencana yang akan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Bentuknya apa kok bisa secepat itu? Secepat itu. Ya biudinahu bi'aradin minad dunya. Bahwa dia menjual agamanya, dijual sudah, diganti agamanya, bi'aradin minad dunya, dengan dunia yang sedikit. Dunia yang sedikit. Dunia ini sebesar apapun, semahal apapun, tetap aja nilainya sedikit. Dunia ini semahal apapun, tidak ada nilainya dibandingkan al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam itu mempermisalkan dunia dan seisinya ini sebagaimana bangkai anak kambing. Ya, bangkai janin kambing. Tidak ada harganya. Sampai Nabi tawarkan, adakah yang mau membelinya? Bangkai janin kambing ini. Barakallahu fikum. Membelinya satu dirham, ada yang mau beli satu dirham saja? Para sahabat menjawab, untuk apa kami beli? Ya sudah gratis, siapa yang mau mengambil? Seandainya itu, barakallahu fikum, ya, diambil, tidak ada yang bisa dikerjakan, tidak ada manfaatnya. Gratis pun tidak ada yang mau ambil. Hakadad dunia. Seperti itulah dunia. Seperti itulah kehidupan dunia. Tidak ada harganya dibanding jannahnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Dalam hadis yang lebih khusus lagi, bahkan Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kalimat yang jelas, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini dilaknat, terlaknat. Mal'unah. Agar kita jangan jadikan kehidupan dunia ini sebagai orientasi kita untuk mencari, menggapai, yang dia kejar yaitu saja. Sedangkan yang lebih baik darinya dia tinggalkan. Wala haula wala quwata illa billah. Rak'atani, dua rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Mungkin akan muncul satu pertanyaan, atau saya bertanya kepada diri kita masing-masing, dan diri saya, barakallahu fikum, siapakah di antara kita, ini bayangkan ya, sambil membayangkan, yang ingin menguasai dunia, barakallahu fikum, siapakah di antara kita yang ingin menguasai dunia? Jadi Purbalingga ini milik saya. Kalau ada orang tanya, ini Purbalingga yang punya siapa? Saya. Orang kaya ya, hebat berarti. Iya, hebat saya. Pulau Jawa ini punya siapa? Punya saya juga. Punya kamu. Iya, punya saya. Kalau benua Asia ini punya saya juga. Jangan benua Asia, semua ini punya saya. Iya. Yang ada di dalam bumi, di lautan, semua benda yang di atasnya, hewan-hewan itu punya saya. Itu milik saya sendiri. Betul-betul punya saya. Kalau ada yang mau ngambil, harus bilang sama saya dulu, minta izin. Barakallahu fikum. Luar biasa, ini raja. Raja dunia. Barakallahu fikum. Tentunya kan, ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata bisa kita dapatkan dengan waktu yang singkat. Barakallahu fikum. Bahkan lebih dari sekedar dunia ini. Tidak sampai 5 menit. Bisa kita dapatkan dengan kita berwudu, kemudian kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Luar biasa. 2 rakaat qabliyah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hanya dengan 2 rakaat kita sudah punya dunia dan seisinya. Lebih dari itu bahkan. Tapi sedikit sekali manusia yang punya harapan. Sedikit manusia yang punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Cita-cita itu terlalu rendah kita ini. Cita-cita itu terlalu rendah ternyata. Barakallahu fikum. Iya sih, bangun sebelum subuh. Tapi dia lalai dari ibadahnya. Sibuk ngumpulkan bagaimana dapat untung 30 ribu dalam satu hari, 40 ribu atau 50 ribu dalam satu hari. Dia korbankan sholat sunnah 2 rakaat. Cuma sholat sunnah aja, yang penting sholat subuh. Barakallahu fikum. Iya, sholat subuh jauh lebih besar, lebih penting. Tapi tidakkah kita punya cita-cita? Punya cita-cita enggak? Kalau ingin melihat cita-cita, itu kita harus membaca sirahnya para sahabat, agar kita tahu bagaimana seorang hamba punya cita-cita yang tinggi. Jangan menjadi orang yang buta, bisa membaca tapi tidak pernah membaca. Jangan jadi orang yang tuli, bisa mendengar tapi tidak mau mendengar. Jangan pula jadi orang yang bisu, bisa bicara tapi tidak bisa ia berbicara dengan kalimat yang baik. Tilawatul Quran, zikrullah dan semisal. Kemana kisah-kisah para sahabat? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang bersamanya mencontohkan menjadi seorang hamba yang punya cita-cita tinggi. Barakallahu fikum. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja bisa mendapatkan imbalan, bahasa kita imbalan, ganjaran yang sangat besar, bagaimana dengan ibadah-ibadah lainnya? Bagaimana dengan ibadah-ibadah lainnya? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita mau sholat subuh pun itu seringnya dalam rumahnya. Barakallahu fiik. Banyak di antara kita mau sholat subuh saja harus menunggu azan atau menunggu iqamah bahkan. Barakallahu fiik. Atau sholat-sholat lainnya. Belum azan kok. Kalau sudah qomat baru qomat. Barakallahu. Kapan kita mau berubah? kapan kita mau berubah untuk menyempatkan ini? Kita sudah hafal kan? Ini harus hafal, nggak mungkin nggak hafal. Jam sholat asar kurang lebih hari ini jam sekian, karena kemarin kan jam sekian, adzan jam sekian. Kita sudah punya persiapan kan? Ya, jam sekian mau sholat asar, berarti sebelum itu saya sudah harus siap. Apa yang harus saya lakukan? Oh, mau kerja aja bisa kalau setengah jam sebelumnya persiapan. Nanti masuk jam 8 kerja, berarti berangkat dari rumah jam setengah 8, perjalanan setengah jam bisa dia. Nanti telat, aduh ada potong gaji. Kalau telat 10 menit hilang uang bensin, sayang ah. Gak mau terlambat dia. Kenapa sekarang giliran kita membicarakan cita-cita tinggi, kemudian kita sengaja melambat-lambatkan kita yang sebenarnya kita bisa cepat dengan keadaan normal, tapi dilambat-lambatkan kayak siput. Kenapa? Kamu manusia bukan siput. Kamu punya akal, tidak seperti siput yang gak punya akal. Kenapa? Barakallahu fikum. Ternyata kita punya kebiasaan menunda-nunda amalan. Bahaya kalau kita teruskan. Kalau masih seperti itu bahaya. Barakallahu fikum. Ketika fitnah itu datang, dia menjadi korban. Korban fitnah dunia, syahwat, ataupun fitnah syubhat. Barakallahu fikum. Tadi kita menyebutkan secara keumuman terkait dengan amalan saleh. Sekarang saya berikan contoh lagi. Kalau tadi obat dari syahwat, saya ingin menyebutkan yang terkait dengan syubhat. Barakallahu fikum. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tadi sudah tahu umur bertambah ya. Kesibukan tambah juga, repotnya juga tambah. Tapi ilmu kapan bertambahnya? Kapan kita bisa menambah ilmu kita? Kapan kita bisa menambah ilmu kita? Kalau tadi kita cerita tentang Al-Hasan Al-Basri, sekarang kita cerita yang lainnya, Al-Fudhal Ibn Iyad. Ketika Al-Fudhal Ibn Iyad ditanya, atau Al-Afu Abdullah Ibn Barak ditanya oleh seorang, seandainya engkau meninggal, kemudian engkau dibangkitkan, dihidupkan lagi, misalnya, meskipun gak mungkin ya, misalnya, apa yang akan kamu perbuat? Apa yang akan kamu kerjakan? Maka jawaban dia rahimahullahu ta'ala adalah talabul ilmi. Saya ingin memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama, talabul ilmi. Itu kalau diberikan kesempatan hidup lagi. Barakallahu fikum. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Sekarang kita lihat diri kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk meningkatkan iman takwa, meningkatkan ibadah amalan saleh. Ibadah dan amalan saleh itu tidak instan. Orang yang kuat beribadah, beramal dengan amalan saleh itu tidak instan, tapi ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Iman itu bertambah, ada sebabnya. Takwa itu bertambah, ada sebabnya. Yaitu al-ilm, ilmu. Barakallahu fiik. Dengan ilmu bertambah imanmu, bertambah takwamu. Dengan ilmu bertambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertambah rasa takutmu kepada Allah Azza wa Jalla, maka bertambah pula iman, takwa, amalan saleh dan seterusnya. Pasti. Kalau ilmu yang ia dapatkan bermanfaat. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an Azim, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah orang-orang yang alim, para ulama. Dengan ilmu bermanfaat untuk diri mereka, bertambah rasa takut pula mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ilmumu tidak engkau tambah, amalan juga semakin kering, amalan saleh semakin garing, tidak ada asupan di sana. Engkau tidak tahu fadilah ini, engkau tidak tahu fadilah itu, engkau tidak tahu ancaman perbuatan ini, tidak pula tahu ancaman perbuatan itu. Hilang. Barakallahu fiikum. Sedangkan kita begini-begini terus. Kita ambil cermin, menengok masa lalu. Saya mengenal ilmu Al-Quran wa Sunnah tahun berapa? Kita koreksi diri kita masing-masing ya ini. Tafadhol, silahkan mengingat-ingat tahunnya. Saya mengenal dakwah Al-Quran wa Sunnah itu tahun berapa? Ingat, tahun saya tahun 2002 misalnya. 2002, sekarang 2014. Berapa tahun yang lalu? Ya? 12 tahun. Saya tanya sekarang. Barakallahu fikum. 12 tahun yang lalu dengan sekarang, apakah ada perbedaan pada dirimu? Dalam ilmu. Bedanya apa? Atau sulit mencari bedanya? Cari perbedaannya. Ada bedanya? Dulu saya belum bisa baca kitab. Sekarang? Sama, Ustaz. Subhanallah, 12 tahun. Dulu sudah bisa bahasa Arab belum? Belum. Sekarang? Sama. Dulu hafal berapa surat dalam Al-Qur'an? Ya, sepertiganya itu juz terakhir sampai surat Al-Balad. Sekarang ya lumayan nambah 2 surat. 12 tahun. Barakallahu fiikum. Kita tarik maju lagi. Ya, 10 tahun lalu lah. Sudah ngaji 2 tahun berarti ya. Ya, kita kurangi kan 10 tahun yang lalu, sudah ngaji 2 tahun. Nah, waktu itu. Waktu itu. Kalau kamu ditanya tentang satu hal dari sunnah, kamu bisa jawab enggak? Tanya, "Mas, kenapa sih kok celananya congklang di atas mata kaki?" Kamu dulu jawabnya apa? Yang jawabnya ya ini sudah perintah, Mas. Sudah keyakinan saya. Baik. Barakallahu fiik. Jawaban yang sudah cukup bagus bagi yang baru ngaji 2 tahun. Sekarang sama lo. Barakallahu fiik. Terus kapan orang itu akan tahu ilmu? Kalau dirimu saja tidak bisa. Dirimu saja tidak bisa. Padahal orang itu juga butuh barangkali. Ketika dia bertanya padamu, dia itu sebenarnya sedang butuh jawaban yang memuaskan. Dia itu sedang belajar secara tidak langsung kepada kamu dalam bentuk pertanyaan. Kenapa sih? Sehingga dia itu bisa mencerna dengan akalnya. Barakallahu fiik. Adakah di antara kita bisa menyebutkan satu hadis ancaman bagi orang yang bagi laki-laki yang menurunkan kainnya, memanjangkan kainnya di sampai melewati mata kaki. Yang mungkin kalau kita bacakan satu hadis ini, dia akan merasa paham. Wah, begitu ya. Akan tersentak hatinya karena kamu memberikan alasan berupa ilmu. Barakallahu fiikum. Kalau kamu katakan, "Ya ini sudah keyakinan saya." Ya kalau dia yang jawab, "Kalau keyakinan saya enggak wajib ya, Mas." Gimana? Sama-sama punya keyakinan. Barakallahu fiikum. Ya, kalau saya menganggapnya haram. Nah, kalau saya menganggapnya halal. Kalau jawabnya gitu gimana? Kan sama, sama-sama enggak punya hujah. Sama-sama tidak punya argumentasi, enggak ada. Barakallahu fikum. Nah, apakah masih seperti itu? Atau mungkin 10 tahun ke depan? Berarti sudah ngaji 22 tahun. Apa mau seperti itu juga? Barakallahu fikum. Adakah ada perubahan meskipun sedikitlah? Karena kita memaklumi memang masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda. Barakallahu fikum. Ya kita memaklumi, tapi jangan ini selalu dijadikan alasan. Jangan selalu dijadikan wis tuwa, Mas. Ini namanya orang yang tidak punya cita-cita. Kalau orang tidak punya cita-cita, itu tidak bisa bergerak. Ya di situ aja. Enggak ingin ada perubahan. Cobalah dirubah itu, gaya hidup seperti itu dirubah. Baca ceritanya para sahabat. Apa dikira mereka belajarnya sejak masih umur 6 tahun masuk tarbiyatul aulad? Barakallahu fiikum. Meskipun kita tidak sedang membandingkan kita dengan mereka, tapi kita sedang mencontoh. Karena sebagian alasan, oh, jangan bandingkan kita kok sama para sahabat. Yang bandingkan itu siapa? Kalau membandingkan ya enggak pantas kita mau dibandingkan para sahabat. Kita ini sedang mencontoh ittiba. Yang namanya ittiba itu harus tahu yang diikuti. Kalau yang diikuti aja enggak tahu bagaimana? Barakallahu fikum. Alasannya sudah tua. Sekarang yang masih muda. Barakallahu fikum. Alasannya sudah tua misalnya sekarang yang ini dulu. Alasannya sudah tua. Loh, sekarang umur berapa kalau sudah tua? Sudah 34. 12 tahun yang lalu umur berapa? Hah? Umur berapa berarti? Masih? Kalau sekarang 34 kurangin 12? Ya? 20 berapa? 22? Hah? Baik, barakallahu fikum. 10 tahun lagi berapa? 44 tambah tua. Mumpung sekarang belum terlalu tua. Jangan nunggu 10 tahun lagi sehingga engkau semakin kuat dengan alasanmu tambah tua. Barakallahu fikum. Semakin hilang itu semuanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu di antara yang terbesar akan mempengaruhi ilmu dan keilmuan kita adalah lughah, bahasa. Barakallahu fikum. Bahasa. Kalau kita ingin semakin luas ilmunya, kita harus memulai dari yang namanya lughah, bahasa. Karena Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiyah. Nabi alaihi salatu wasalam bertutur dengan lughah Arabiyah. Para sahabat, para ulama semuanya dengan bahasa Arab. Dan ilmu akan didapatkan dengan bahasa Arab. Lughah Arabiyah. Barakallahu fikum. Kalau standarnya terjemahan terus, kita enggak akan nambah. Kalau standarnya terjemahan, itu tidak akan nambah. Saatnya iya itu pun lupa nanti sebentar lagi. Sebentar lagi akan lupa lagi karena tidak tahu bahasa Arab. Barakallahu fikum. Iya. Seorang belajar ilmu apapun, akidah, fikih, apapun ia pelajari, tapi tidak melalui bahasa Arab, ya sudah, hilang. Illa syai'an qalil, kecuali sesuatu yang sedikit. Nah, harus dengan atau harus melewati pintunya. Masuk rumah itu lewat pintu. Kalau pintunya terkunci, harus pakai kunci. Dan kunci rumah, miftahul ulum, adalah Arabiyah, lughatul Arabiyah. Kunci membuka pintu rumah ini kalau ingin masuk, ngerasakan luasnya rumah ini. Kuncinya di bahasa Arab. Kalau kamu tidak punya kuncinya, engkau akan tertahan di luar, kebingungan, kedinginan, panasan, kelaparan. Barakallahu fikum. Bingung kan? Gimana masuknya? Cuman bisa yang ngintip. Wah, itu ada orang alim. Itu loh, rumahnya luas sekali itu. Akhirnya apa? Hanya pintar memuji orang. Hanya pintar memuji orang. Oh itu fulan tuh, subhanallah dia. Loh, kalau fulan, iya fulan, alhamdulillah. Kamu? Wah, kalau saya, barakallahu fiikum, ya enggak bisa seperti fulan saya. Sudah enggak bisa, enggak apa-apalah. Tapi sudahkah kamu ikuti jejaknya? Fa illam takun mithlahu, kalau engkau tidak bisa semisal dengan mereka, setidaknya engkau serupai mereka. Dimirip-miripkan dengan cara, barakallahu fiik. Harus kita memulai dengan bahasa. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sangat-sangat dianjurkan agar kita memperluas ilmu agama kita dengan mempelajari bahasa Arab. Setelah kita mempelajarinya, terus belajar dan kita mendalami ilmu itu satu persatu, dan kita tambah dengan amalan-amalan salih. Kita tambah dan tambah. Maka mudah-mudahan tahun depan itu sudah ada perubahan. Barakallahu fiikum. Tahun berikutnya ada lagi perubahan tambah. Nah, jangan jadi orang yang tidak punya cita-cita. Antum harus punya cita-cita, ikhwah. Barakallahu, harus punya cita-cita. Ya, kalau kamu tidak punya cita-cita, ingin menumbuhkan cita-cita, kamu tulis dalam kertas, tempel di pintunya. Supaya punya cita-cita. Saya cita-citanya pengen seperti ini. Barakallahu fiik. Supaya apa? Kita teringat kita itu punya cita-cita. Pagi ini saya harus apa? Setelah itu harus ngapain? Saya harus ngapain? Nanti jadwalnya taklim apa? Ya, nanti belajar bahasa Arab sama siapa? Dan seterusnya. Selama ini mungkin kita kosong dari itu semuanya. Kosong. Waktu kita habis sudah. Kita tidak pintar mengatur waktu sehingga waktu itu hilang, tak ada bekasnya. Barakallahu fiikum. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan antum semuanya. Barakallahu fiikum. Ingat, harus ada perubahan. Perubahannya tambah baik. Harus ada perubahan. Ingat-ingat ini. Harus punya cita-cita. Gitu ya. Ingat ini, harus punya cita-cita. Antum ingat. Jangan tertipu sama istri, sama anak-anak, sama harta, sehingga kita jadi cengeng, jadi penakut. Jangan. Jadi laki-laki ya laki-laki. Cita-cita, engkau laki-laki. Dan engkau ajari istrimu, kamu ajari anakmu, jangan jadi penakut. Jangan jadi orang yang cengeng, manja, jangan. Kita punya cita-cita yang tinggi. Untuk mengejarnya ini butuh pengorbanan yang besar. Barakallahu fiikum. Baru lapar sedikit sudah cengeng. Jangan. Ajari orang yang punya hati, hati yang kuat, tegar, sebagai seorang muslim, seperti halnya pohon kurma yang berakar kuat dan daunnya tidak jatuh. Fallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa uhibbukum fillah wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu.